طيب يا أخواني في الله، أدى سؤالا أنتم إخوة تانية، سلكان تانية مسيح دا وقته، أدى سؤالا تانية، تفضل يا رب الله. بسم الله. Apakah benar kalau hewan kurban yang kita sembelih itu telah menjadi tunggangan kita di akhirat? ماذا يقول يا بابي؟ هل يصح الخبر أن ذبيحة الشخص مركبه في الجنة؟ في الصراط، يعني إلى الجنة. الحديث موضوع، حديث ضعيف جدا، منكر، واتهم بالوضع، فلصوه. بارك الله فيك، لا يثبت في ذلك. طيب، ما هو أجر القربان؟ إن شاء الله بيسو أنا تعب بسابة شبات إيتو درس بيسو يا أخوانا. تبي أبا طهالة قربان أوران ين قربان طهالة أبا طهالة دي أبا. حديث ينبال صحيح bukan yang paling sahih, tak maksudnya sahih, hadis yang paling baik, ha? Tak maksudnya sah, yang paling baik hadis itu siapa yang sembelih dari apa, dari darah yang pertama yang keluar dari apa, dari kambing Allah Jalla ala bagi dia apa, maghfirah. Faham tak faham? Tapi hadis itu ada banyak kalam untuk ulama, wasahih la yathbut. Hadis itu sahaja yang paling tinggi dari hadis fadail qurban yang khasais. Mafhum ya akhwan? Satu hari saya dengar satu orang yang membahas hadis itu, dia cakap hadis dhaif. Dia cakap setelah saya membahas hadis itu, saya tahu hadis ini dhaif. Saya muqaranah, apa muqaranah? Membandingan sama hadis Abu Hurairah sahihain. Hadis Rasulullah SAW berkata, siapa yang pergi untuk perang fi sabilillah lepas tu jihad, lepas tu dia syahadah, setelah dia mati untuk Allah Azza wa Jal, darah yang pertama yang keluar dari dia, Allah bagi dia apa? Maaf. So dia cakap hadis itu asalnya untuk syahid, bukan untuk apa? Untuk kambing. Beda antara syahid sama apa? Kambing. Tak sama. Mafhum? Yani subhanallah, kadang-kadang min nakaratil hadith, dari nakaratil hadith bagi pahala yang paling tinggi. Ha? Untuk amal yang paling tinggi di agama kita, dia buat apa? Qiyas untuk niat, dalil hadith itu apa? Dhaif. Atau hadith apa? Dhaifah. Fadlullahi wasi', lakin hadha hadith la yathbutu fihi kalam li ahli al-ilm. Hadha ma qila fi asahhu hadithin fi fadail madha? Al-udhiyah. Kalau kita fahaman itu ya akhwani fillah, apa fadilat udhiyah? يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، من أعظم فضائل الأضحية أنها سنن الأنبياء دار إبراهيم عليه الصلاة والسلام سامباي سيابا محمد صلى الله عليه وسلم، سنن الأنبياء. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما قال إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الله تعالى في ذلك؟ ها؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ وفديناه بذبح عظيم. سنن الأنبياء سنبليت السنن سيابا الأنبياء. أنت إنجو أبو برد بن نيار جاكب يا رسول الله سيما بوات لقي لسا هي سنن الأنبياء وسنن الصالحين سنبلي أنت سيابا الله عز وجل. هذه من أعظم فضائلها أنك متبع للأنبياء، هكذا أم لا؟ حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذبحها خير من التصدق بثمنها، في قول الجمهور أنت سيمبلي لبه بقوس داري بير أبا صدقة سما هرقة أبا كم من إيتو قربان إيتو لبه تنجي، مفهوم؟ أعظم من التصدق بثمنها. إن شاء الله كيتما بلاجر مسا دبان أحكام والفضائل الذبح بإذن الله. Boleh keluar menunggu selesai. Mana lagi? Kalau kita berhadap, boleh keluar menunggu atau menunggu selesai itu. Khutbah Id atau khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. طيب يا إخواني في الله، في خطبة الجمعة. Dalam khutbah Jumaat kalau ada orang yang di tengah khutbah Jumaat potong apa? ada orang di khutbatul Jum'ah, tengah khutbatul Jum'ah, wudu dia apa? Selesai. Wudu dia apa? Batal. Rosak wudunya. Apa yang benar untuk dia? Apa yang benar untuk dia? Sambung khutbah atau pergi untuk wudu untuk salat dari awal? Khutbatul Id tak perlu. Khutbatul Id sambung ya akhi. Tak ada salat setelahnya. Tapi di khutbatul Jum'ah macam mana? Yang cakap pergi langsung dan buat khutbah, dan buat wudu, dan datang lagi untuk salatul Jum'ah. Dia cakap sama dia, so anta apa? Dapat takbiratul ihram dari apa? Pertama, dan salatul Jum'ah lebih tinggi dari apa? Khutbah ni. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Yang cakap duduk, so itu khutbah mawu'idah penting untuk hati kamu. Selesai khutbah, kalau khutbah selesai, pergi cepat ambil wudhu dan apa? Masuk dalam salat, walau terlambat sedikit, tidak ada masalah. Maksudnya, ulama yang tinggu manfaat maw'idah dan khutbah cakap apa? Duduk. Ulama yang nilai salatul Jum'ah lebih, dia cakap pergi buat apa? Buat apa? Wudhu. Jelas tak jelas? Usah ya akhwani fillah, tak ada dalil yang jelas itu cakap buat ini atau buat ini. Setiap orang tinggu maslahani apa? Kalau anda di khutbah, masya Allah, khutbah itu yang bagi kamu apa? Tidur. Nah, khutbah untuk tidur itu. Maaf, tak ada manfaat, kurang manfaat. Wudhu lagi, bargian wal wudhu, jazakallah khair, itu apa bagus, tentang salat. Tapi kalau khutbah ulama ahli sunnah, ahli sunnah manfaat kamu, duduk sedikit apa? Khutbah habis, khusus kalau tempat wudhu dekat. Nah, tak kosong, bisa buat wudhu cepat. InsyaAllah anda dapat semua. Selesai khutbah, lepas tu apa? Berwudhu cepat, lepas tu datang salat dari awal insyaAllah. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi masalah yang utama bukan ini. Masalah yang utama untuk khatib. Khatibul Jum'ah. Kalau khatibul Jum'ah miskin ya akhi, hari itu dia makanan bagi tak tahu apa. Nah, lepas tu ada banyak apa? Banyak gas. Ah, khutbatul Eid dia berdiri dan subhanallah apa? Hah? Qadar Allah, angin keluar. Keluar angin waktu khutbah. Sekarang dia buat apa? Potong khutbah bagi wudu lepas sambung atau buat apa? Hah? Al-jawab satu cara sahaja. Selesai khutbah kamu. Lepas itu apa? Pergi untuk ambil apa? Wudu. Lepas itu salat. An manusia apa? Tunggu. Itu sunnatus sahabah man tabi'ahum bi ihsan. Kalau ada apa, qaddar Allah ma syaa'a labas. Faham ya akhwan? Satu cara sahaja. Jangan potong khutbah kamu. Sambung, tidak ada masalah. Kecuali kalau darurat, darurat. Kalau tidak, tak perlu potong, sambung. Sampai habis, bagi wudu, lepas itu apa? Mulai salat. Ada masalah muslimin tunggu. Lepas. Jangan potong khutbah kamu. Ibadah. Mafhum? Naam. Jazakumullah khairan. Cukup. Hafizakumullah. Subhanahu wa ta'ala. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.